kenal, mari dengar beta pun cerita, cerita ini paling lama, lama pasal cerita tentang. Pendengar di pasar-pasar, di rumah-rumah kopi, di pelabuhan Denis Tamplas, Tamplas Foto, orang-orang Eskata Koro, Denis Mata Sumatera, Denis Mani Male. Cuma pikir kembe, kembe. Demba saudara, marilah dengar, mari dengar beta pun cerita, cerita ini supaya lama, lama pasal cerita tentang.